إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar ba'd. Masih kita di pembahasan an-naw'u tsalits, jenis yang ketiga dari jenis-jenis kesyirikan, yakni syirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Tapi sudah kita pelajari syirkul khafi, cara hukum masuk dalam kriteria apa, Khalid? Syirik asghar. Ayat syirik asghar dinamakan syirkun khafi, dindin. Kenapa dinamakan syirik khafi? Kenapa? Ada dua alasan. Ja'far, yang pertama apa? Baik, Abbas, ya, terkadang bagi pelakunya sendiri tersembunyi ini perkaranya. Yang kedua, tayyib, ditinjau dari si pelaku menyembunyikan kesyirikan itu sehingga tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dua sisi alasan kenapa jenis kesyirikan yang ketiga ini dinamakan syirkun khafi. Kemudian kita telah masuk pada pertemuan yang terakhir, yakni dinukilkan salah satu bab dari abwab kitab tauhid, bab qaulillahi taala fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Kemudian Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah membawakan asar dari Ibn Abbas terkait dengan tafsir al-andad. Beliau mengatakan syirik al-andad yakni asyirik. Kemudian digambarkan bahwa perkaranya akhfa min dabibin naml ala safatin sauda'a fi zulmatil lail, di mana kesyirikan ini adalah perkara yang lebih tersembunyi dibandingkan langkah semut yang berjalan di atas batu yang hitam di kegelapan malam. Kemudian beliau mencontohkan beberapa perkara yang tersembunyi, yang itu bagian artinya tersembunyi dari pengetahuan keumuman manusia, padahal ini perkaranya merupakan kesyirikan. Selanjutnya qala al-mujaddid tsani al-allamatu Abdurrahman ibn Hasan rahimahullahu taala fi Fathul Majid ala hadha al-athar. Al-Mujaddid Asani, Mujaddid yang kedua, yakni ditinjau dari masa Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Abdurrahman ibn Hasan, Syekh Abdurrahman ibn Hasan rahimahullahu ta'ala, beliau adalah cucu dari Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau berkata dalam kitabnya Fathul Majid, ya Fathul Majid syarah kitab tauhid, ala hadal athar, beliau menjelaskan apa yang dikandungi dari athar Ibnu Abbas di atas. Kata beliau, bayyana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas pada perkataannya tersebut menerangkan, semoga Allah meridai keduanya, anna hadza kulluhu minasyirk. Sesungguhnya perkara ini seluruhnya, jadi yang disebutkan oleh beliau Ibnu Abbas, ya, mulai dari ucapan seorang wallahi wa hayatika ya fulan wa hayati, hingga contoh-contoh berikutnya dari berbagai bentuk syirikan yang banyak terucap dari lisan-lisan manusia, ya, anna hadza kullah minasyirk, bahwa semua yang disebutkan tersebut adalah termasuk dari kesyirikan. Wa huwa alwaqi'ul yawma 'ala alsunin katsirin mimman la ya'rifu at-tauhid wa la syirka. Tabliyah. Dan ini adalah perkara yang waqi', ya, perkara yang real, artinya nyata terjadi. Al-yawm, di masa beliau, masa beliau kurang lebih 150-an tahun yang silam, ya, sementara kita tahu sebagaimana perkataan Anas ibn Malik yang beliau sandarkan kepada Nabi SAW, la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minan ladhi qablahu. Wa tidak datang suatu masa kecuali masa yang setelahnya itu lebih buruk kondisinya dibandingkan masa yang sebelumnya. Sehingga kalau ini yang digambarkan oleh Al-Allamah Abdurrahman ibn Hasan di masa beliau, bahwa kesyirikan, dari bentuk-bentuk kesyirikan yang dicontohkan oleh beliau ini, suatu yang banyak muncul dari lisan-lisan manusia, maka di masa kita tentunya kondisinya lebih buruk lagi. Kata beliau, mimman, dari orang yang la ya'rifu at-tauhid wa la syirka, dari orang-orang yang tidak mengenal, tidak mengetahui tauhid, tidak pula kesyirikan. Ya, di sini menunjukkan kepada kita betapa penting untuk kita mengetahui dan mempelajari perkara tauhid serta hal-hal yang berlawanan dengannya. Ya, karena tidak mungkin seorang akan berjalan di atas tauhid selamat dari kesyirikan dalam keadaan dia tidak mengetahui kesyirikan. Sebagaimana seorang tidak akan mungkin kokoh di atas sunnah tanpa dia mengetahui lawannya, yakni kebid'ahan. Oleh karenanya, para ulama mereka di dalam kitab-kitab mereka, mereka membahas tentang sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, serta mengingatkan manusia dari bid'ah-bid'ah yang dimunculkan oleh mereka manusia. Ya, supaya betul-betul mereka selamat, ya, dari hal-hal yang akan merusak agama mereka, dari kesyirikan, kebidahan, dan berbagai penyelisihan terhadap syariat. Dari sini kita juga mengetahui, ya, bahwa sebagaimana diingatkan para ulama, kalau ada orang yang mengatakan, ya, asyirku arufna, ya, perkara kesyirikan, oh, kita sudah tahu, ya, atau sebaliknya tauhid arufnahu, ya, masalah tauhid kita sudah tahu, ya, mereka para ulama menyatakan ungkapan semisal ini, ya, ya, sebagai tanda akan kejahilan orang tadi. Kenapa? Karena Nabi SAW menggambarkan kesyirikan akhfa min dabibin naml, bahwa kesyirikan perkara yang lebih lembut, lebih tersembunyi dibandingkan langkah semut. Ya, sehingga dari sini kita memahami bahwa mempelajari ilmu tauhid dan perkara yang berlawanan dengannya ada perkara yang tiada hentinya di kehidupan kita. Dan mempelajari perkara ini, ini lebih penting, ya, dibandingkan perkara-perkara agama yang lainnya, karena ini adalah perkara pokok. Tidak mungkin amal kita menjadi amalan yang lurus diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa dilandasi dengan tauhid dan akidah yang lurus. Kemudian kata beliau selanjutnya, fatanabbah li hadhihi al-umur, maka coba perhatikan akan perkara-perkara ini. Fa innaha minal munkaril azim, karena sungguhnya hal-hal tersebut, ini sekian banyak contoh yang diberikan oleh Ibn Abbas, minal munkaril azim, termasuk dari kemungkaran yang sangat besar, ya, kesyirikan, kemungkaran yang sangat besar, karena kesyirikan dengan berbagai bentuknya adalah penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau mengingatkan, fa innaha minal munkaril azim alladhi yajibun nahyu anhu wattaglidhu fih, yang wajib untuk perkara tersebut dilarang dan diberikan taglidh, peringatan yang keras tentang perkara tersebut. Kenapa butuh adanya peringatan yang keras? Kata beliau, likaunihi min akbaril kabair, dikarenakan kesyirikan ini, min akbaril kabair, termasuk dari sebesar-besar perbuatan dosa-dosa besar. Ya, kita mengetahui bahwa dosa bertingkat-tingkat. Di sana ada shagair, kemudian ada kabair, dan di sana ada akbarul kabair. Wa hadza min Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dan apa yang dinukilkan dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu ini, kata beliau Syekh Abdul Rahman Ibn Hasan, tanbihun bil adna minasy syirki 'alal a'la. Ini merupakan tanbih, peringatan dari beliau bil adna minasy syirki. Ya, beliau memberikan tanbih, peringatan dengan kesyirikan yang adna, yang lebih rendah, alal a'la, ya, kepada kesyirikan yang lebih tinggi. Jadi beliau memberikan contoh dengan syirik asghar untuk mengingatkan kita akan bahayanya syirik akbar. Asy-Syaikh Shalih Ibn Abdul Aziz Al-Syaikh Hafizahullah, pada syarah beliau terhadap kitab Fathul Majid pada bab ini, ya, pada jilid ketiga halaman 105, beliau menjelaskan apa maksud dari at-tanbih, yakni tanbih bil adna minasyirki alal a'la. Kata beliau Hafizahullah, ay idza kana hadza min ittikhadil andad, yakni jika yang demikian, ya, jika yang demikian, yakni contoh-contoh yang diberikan oleh beliau Ibn Abbas dari bentuk-bentuk kesyirikan, yakni syirik asghar, ya, mulai dari bentuk sumpah yang menggandengkan antara sumpah dengan nama Allah dengan sumpah kehidupan seseorang. Demikian juga ucapan, kalau bukan karena adanya anjing kecil itu, saya sudah dimasuki pencuri. Kalau bukan karena Allah dan engkau, dan berbagai perkara yang merupakan syirik asghar tersebut. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Shalih Al-Syaikh, jika yang demikian min ittikhadil andad, termasuk dari melakukan, yakni menjadikan adanya tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, fa kaifa biman da'a ghairallah wastashfa'a bighairillah wastaghatha bighairillah wa dhabaha lighairillah wa nadhara lighairillah wasta'adha bighairillah wa huwa la yaqdir. Beliau maka bagaimana lagi ya kalau seorang yang bersumpah dengan selain Allah yang digantikan dengan sumpah dengan Allah. Ya, terkadang muncul di sebagian kaum muslimin yang mungkin antum juga pernah dengar ada sebagian orang mengatakan demi Allah, demi Rasulullah. Ya, pernah ya? Baik. Sebagian mengatakan loh ini kan untuk memantapkan, ya, memantapkan kesyirikan. Ya. Digandingkan ya, sumpah dengan Allah dan sumpah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak paham karena tidak belajar tauhid tentang bahayanya ini. Ini lebih besar dosanya di sisi Allah dibandingkan dia membunuh, mencuri, berzina, merampok, ya, lebih besar. Ucapan yang sepindah lalu perkaranya ringan, bahkan sebagian orang sekali lagi menganggap ini sebagai bentuk penguat di dalam bersumpah. Maka kalau yang demikian ini termasuk dari menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah, kata beliau bagaimana lagi dengan seorang yang jelas-jelas dia berdoa kepada selain Allah, ya, meminta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini perkara yang banyak terjadi dan khususnya ya di umat ini bentuk kesyirikan yang paling sering terjadi adalah kesyirikan dengan menjadikan kuburan-kuburan orang soleh atau yang dipandang sebagai kuburan orang soleh sebagai tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan mereka yang menjadi penyeru kesesatan yang sangat besar ini orang-orang yang notabene dikiaikan. Ya. Sebagian kiai mereka mengatakan kalau kamu minta rezeki datang ke kuburan yang sini, minta keturunan kuburan yang sebelahnya, jangan keliru. Ya. Nanti minta rezeki malah minta anak, ya sudah anaknya banyak, ya tambah pikiran. Baik, hal-hal yang menunjukkan jahilnya tentang perkara tauhid rububiyah, lebih-lebih tauhid uluhiyah. Tidak ada yang bisa memberi rezeki, tidak ada yang bisa memberikan keturunan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sehingga Pak Kiai ini lebih jahil daripada Abu Jahal. Ya, padahal dijuluki oleh pengikutnya apa? Kiai. Ya, memperlah dengan Kiai Selamat. Begitu. Kemudian, bagaimana pula dengan seorang yang meminta syafaat kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, baik itu kepada Nabi ataupun malaikat ataupun yang lainnya. Baik, terkait dengan syubhat syafaat ini bisa merojah kembali pelajaran kasyfu syubhat, ya, bagaimana mereka orang-orang musyrikin ya berdalih dengan bahwa diantara makhluk-makhluk ada yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan ya keutamaan untuk bisa memberi syafaat, maka kita meminta kepada mereka dengan apa yang Allah berikan, ya sebagaimana ya kita boleh untuk meminta kepada makhluk dari apa yang Allah berikan kepada mereka berupa harta. Dan ini syubhat dan tentu kembali jawabannya kepada apa yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam Al-Qur'an, wa ya'buduna min dunillah ma la yadurrukum wala yanfa'ukum wa yakuluna haula'i syufa'auna indallah. Mereka beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa untuk mendatangkan mudarat ataupun manfaat, dan mereka mengatakan ya kami jadi menjadikan mereka sebagai pemberi syafaat-syafaat kami ya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ungkapan orang-orang musyrikin yang menunjukkan bahwa siapa saja yang menjadikan di antara makhluk ya sebagai tempat minta syafaat, maka dia telah melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin yang Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk memerangi mereka. Kemudian wastagasa bi ghairillah, dan beristighosah meminta untuk dilepaskan dari kesulitan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak mampu untuk melakukannya kecuali Allah, melepaskan dari bencana, melepaskan dari musibah yang tidak ada yang mampu untuk melakukannya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dhabaha li ghairillah, demikian juga orang-orang yang melakukan penyembelihan terhadap selain Allah dengan apapun dalih mereka, entah itu upacara adat ataupun yang lainnya, selama itu bentuk penyembelihan dalam rangka mengagungkan yang selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka at-tasmiyah la tughayyirul haqa'iq, bahwa penamaan itu tidak akan bisa mengubah hakikat. Kesyirikan tetap kesyirikan, hukumnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah dosa yang sangat besar yang menjadikan seorang keluar dari agamanya dengan sebab itu. Kemudian wasta'adza bi ghairillah, mohon perlindungan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa la yaqdir, di mana yang diminta tersebut tidak mampu untuk memberikan perlindungan hatta untuk dirinya sendiri, sebagaimana keadaan para penghuni kubur. Ya, kita tidak tahu mereka sendiri apakah sedang dalam keadaan mendapatkan nikmat kubur ataukah dalam keadaan mendapatkan azab kubur. Ya, sementara mereka orang-orang musyrikin, orang-orang yang jahil, mereka minta-minta kepada sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak pula bisa memenuhi permintaan mereka. Bahkan yang diminta oleh mereka sibuk dengan urusannya sendiri. Kemudian kata Syekh Saleh Al-Syekh selanjutnya, masih pada halaman yang sama di sini, wa nabbah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ala dzalika, beliau Ibnu Abbas memberikan tanbih, peringatan akan perkara tersebut. Apa tujuannya? Li'anna an-nasa yaghfaluna 'an dukhuli hadhihi min ittikhadil andad. Dikarenakan manusia, ya, mereka lalai dari memahami bahwa perkara-perkara tersebut masuk dalam cakupan menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Ya, jadi kebanyakan manusia menganggap bahwa itu bukan termasuk bagian menjadikan tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak paham kalau ini bagian dari kesyirikan. Maka butuh untuk beliau mengingatkannya. Wa hadhihi tariqatus salaf. Dan ini apa yang ditambah oleh Asy-Syaikh Abdurrahman Ibn Hasan Al-Syaikh, apa yang ditempuh oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ini merupakan tariqatus salaf, merupakan jalan as-salafus salih. Fa innahum, dikarenakan mereka salafus salih, yunabbihuna ala ma yaghfalu anhu an-nas, mereka memberikan tanbih terhadap perkara yang manusia lalai darinya. Jadi ingat, ini adalah jalan salaf. Ya. Tidak sebagaimana orang-orang yang menyelisih jalan salaf, meskipun mereka mengaku salafi. Ya, ala sabil misal, bagaimana orang-orang mumayyi'in, orang-orang yang lembek manhajnya dari kalangan MLM dan yang semisalnya, ketika para asatidzah mengikuti bimbingan para ulama mereka di dalam mengingatkan umat dari bahayanya fitnah ikhwanul muslimin dengan cabang-cabangnya atau anak keturunannya dari kelompok sururiyah. Ya, kalau di Indonesia, yang menjadi cabang di Indonesia, Yayasan Al-Sofwah di Jakarta. Demikian juga dengan Hiyaturot, ya, yang di Indonesia juga namanya sama, ya, Hiyaturot. Jadi mudah untuk mengingatnya. Nah, mereka ketika al-asatidah hafizahumullah mengingatkan dari bahaya sururiyah yang tentunya mereka ya semakin hari semakin jauh penyimpangannya. Maka mereka orang-orang umayyin, orang-orang yang lembek manhajnya ini mengatakan bahwa mereka yang mengingatkan dari bahaya ihya at-turats, bahaya sururiyah, itu pahlawan kesiangan. Pembahasan tentang ihya at-turats, ya, pembahasan tentang sururiyah itu sudah berlalu, tidak perlu untuk diulang-ulang. Ya. Ini menunjukkan bagaimana dalam hal-hal yang semisal ini mereka menyelisihi salafus saleh. Ketika umat sudah semakin lalai dari bahaya ya turut yang mungkin ya sebagaimana keadaan kelompok hizbiyah yang lainnya, ya akan sangat mudah berganti nama ketika orang mulai mengenal. Ya, kalau dulu dikenal Ihaturots atau Turotiyin, ya mereka kemudian ya, lebih dikenal di masa kita dengan Halabiyin, ya atau Rojaiyin atau yang semisalnya yang hakikatnya mereka itu juga. Jadi sekali lagi diingat bahwa mengingatkan sesuatu yang manusia lalai darinya, ini merupakan jalan salafus salih. Ya, oleh karenanya mereka ya salafiyun adalah orang-orang yang paling tahu tentang apa yang dibutuhkan oleh manusia. Meskipun mereka tidak mengungkapkan dengan lisan mereka, ini manusia tidak mengungkapkan dengan lisan mereka apa yang menjadi kebutuhan mereka. Tetapi lisanul hal, kondisi manusia, itu yang difahami oleh salafiyun apa yang semestinya diingatkan kepada mereka. Ya, sebagaimana ketika kita melihat ya jauhnya umat dari menegakkan sunnah, ketika memandang bahwa demonstrasi itu sebagai bagian dari upaya yang bisa ya mewujudkan apa yang menjadi harapan, maka ya salafiyun mengingatkan umat dari bahayanya perkara muzaharah, perkara demonstrasi ini. Kemudian kita masuk berikutnya. Wa qad jaa nahwa ma taqaddama, hadithu Aisyah radhiyallahu anha marfu'an, dan telah datang semisal dengan apa yang telah lalu, yakni hadis tentang gambaran tentang syirik khafi, adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha marfu'an. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang disandarkan ini dari sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Asyirku, dan hadis Aisyah ini Nabi menyatakan asyirku akhfa min dabibin namli 'ala as-safa fil lailati adh-dhulma. Bahwa kesyirikan adalah perkara yang lebih tersembunyi dibandingkan langkah, yakni merayapnya semut di atas batu yang keras. Fil lailatul zulma, di malam yang gelap gulita. Ini tentang gambaran kesyirikan, yakni syirkul khafi, sebagaimana pada hadis yang sebelumnya. Wa adnahu, dan yang paling rendah dari syirik yang khafi ini, syirik yang tersembunyi ini, an tuhibba ala syai'in min al-juri aw tubghida ala syai'in min al-'adl. Paling rendah dari kesyirikan ini, engkau mencintai sesuatu dari al-jur, kezaliman. Atau engkau membenci suatu perkara yang merupakan keadilan. Jadi ini yang digambarkan dalam hadis Aisyah. Ya, ketika di hati ini, dan kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala darinya, ya, muncul adanya sedikit saja dari kesenangan, kesukaan terhadap suatu bentuk kezaliman atau kebencian terhadap suatu bentuk keadilan, ya, telah muncul pada hati seorang yang seperti ini, ini dari kesyirikan. Kemudian wa halid dinu illa al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Tidaklah agama ini kecuali intinya di dalamnya adalah al-hubbu fillah, kecintaan, ya, karena Allah di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, dan juga kebencian karena Allah Subhanahu wa taala, dan yakni di dalam bimbingan syariat Allah Subhanahu wa taala, ini agama. Ya. Dan ini merupakan konsekuensi dari kalimat tauhid la ilaha illallah yang diucapkan oleh setiap kita di siang dan malam hari, di pagi dan sore hari. Ya, agama kembalinya seluruhnya kepada kecintaan dan kebencian. Yakni kecintaan karena Allah, juga kebencian karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga ketika muncul pada diri seorang cinta kepada suatu perkara yang merupakan kezaliman, atau benci kepada suatu perkara yang merupakan keadilan, maka telah muncul pada diri orang tadi kesyirikan, dan ini perkaranya sangat tersembunyi. Masuk dalam cakupan ini, termasuk di dalamnya adalah, ya, kewajiban untuk kita mencintai apa saja yang Allah Subhanahu wa taala cintai, dan kita membenci apa saja yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita membencinya. Sehingga kalau kecintaan ini terbalik, ya, mencintai sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan membenci sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka telah muncul pada diri orang tersebut yakni syirik. Jadi perkaranya demikian halus yang menunjukkan wajibnya bagi kita untuk terus berupaya waspadai kesyirikan dengan kita mengilmuinya, mengilmui tentang tauhid, mengilmui tentang hal-hal yang bertentangan dengannya. Oleh karena itu, seorang muslim, sekali lagi, ya, dia memiliki sikap pasrah dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk dia tidak mencintai kecuali yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kecintaan dan kebenciannya bukan mengikuti hawa nafsunya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah." Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, katakan wahai Nabi, jika kalian semua mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ikutilah aku, yakni ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukum Allah, maka pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencintai kalian. Jadi sikap ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam, ini adalah bukti kebenaran dari kecintaan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para ulama rahimahumullah, mereka menyebut ayat ini, ayat ke-31 dari surat Ali Imran, sebagai ayatul mihnah, ayat yang merupakan ujian. Siapa saja yang mengaku cinta kepada Allah, ingin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dilihat jika apa yang dia lakukan, ya, mengikuti apa yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti pengakuan kecintaannya adalah pengakuan yang jujur. Sebaliknya, jika mereka yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tetapi ternyata menyelisih Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pengakuan kecintaannya pengakuan yang dusta. Demikian juga mereka yang mengaku cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi realitanya mereka menyelisih Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengaku sebagai ahlus sunnah, tapi kenyataannya menyelisih sunnah beliau, mengaku sebagai al-jamaah, tetapi kenyataannya memisahkan diri dari jamaah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka ketahuilah pengakuan mereka pengakuan yang dusta. Oleh karena itu, benar atau tidaknya dari pengakuan seorang ini terwujud dalam amal nyata yang muncul dari orang tersebut. Hadis ini dikatakan di sini rawahu al-Imam Ahmad wal Hakim wa ghairuhum. Kemudian pada ta'liq yang pertama disebutkan wa huwa haditsun hasanun fi syawahihi, wa ini adalah hadis yang hasan dengan jalan-jalan penguatnya yang menguatkan hadis ini. Tayyib, ini yang kita pelajari pada kesempatan ini. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.